Mitra bisnis, Mahkamah Konstitusi melegalkan dinasti politik. Menurut MK, melarang pencalonan keluarga incumbent dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 45 karena setiap warga negara memiliki hak konstitusi yang sama dalam pemerintahan. Jadi setelah dilegalkan, ada kemungkinan mulai dari lurah, camat, bupati, atau wali kota dan gubernur di suatu daerah merupakan satu keluarga. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat. Pak Komar, bagaimana komentar Anda melihat hal ini? Ya, yang pertama memang tiap orang kan punya hak asasi. Andaikan misalnya ada adiknya pinter dan lebih pinter dari yang ada lalu nyalon. Hanya gara-gara adiknya, kemudian dia nggak jadi, dilarang. Itu kan melanggar hak asasi dia kan. Nah, persoalannya itu dua. Itu menyangkut etika politik. Mestinya yang bersangkutan harus punya nilai-nilai kepantasan. Jadi harus tahu diri. Ya kan enggak. Kalau dari hukumnya asasi memang enggak boleh. Tapi kan ada kepantasan ya. Bismillah kemudian masyarakat hendaknya juga dididik. Biar ada kepantasan politik. Dan yang kedua, hukum ditegakkan. Misalnya di Korea, walaupun presiden atau anaknya dijebloskan secara gitu. Jadi kalau misalnya hukum tegak, nggak ada problem siapapun. Mau anaknya, mau siapa, kalau memang KKN, korupsi, ya ditindak. Persoalannya itu kan karena hukum lemah, sehingga kemudian nggak boleh. Sekarang kalau keluarganya pinter-pinter gimana? Ini kan memang dilematis kan? Kalau nggak boleh, itu kan melanggar hak asasi. Sekarang bayangkan, kalau Anda itu merasa mampu, tapi kebetulan ayahmu itu kemudian sudah pensiun. Anda mau maju, tapi gara-gara ini anak nggak boleh. Gimana rasanya? Padahal Anda mampu dan pinter dan minat mengabdi. Kan serba salah kan? Jadi itu dilematis. Bukan dilemat, ya memang ada problem. Dilarang bermasalah, tidak bermasalah. Tapi yang lebih fundamental itu sungguhnya hukum. Sama etika politik. Bisa saja dibuat aturan, tapi jangan sampai kemudian melanggar hak asasi orang. Ini semua ini kan karena mandulnya hukum kan? Karena hukum mandul, maka kemudian hak asasi orang dibunuh. Yang harus disikat dibunuh kan bukan hak asasinya. Yang dibunuh itu koruptornya. Ya karena ini sudah diputuskan MK, masa sudah diputusin mau dicabut gitu kan? Sekarang kalau ada opini misalnya nggak boleh, nyatanya apa MK bisa dicabut itu putusannya. Nah kalau nggak bisa maka kemudian yang diperkuat adalah penegakan hukum dan etika politik. Jangan putusan ini yang kemudian diperlemah. Apa ada kemungkinan bisa dibuat aturan baru yang mampu membatasi kewenangan dari dinasti politik ini Pak? Bisa saja, tapi itu satu, apa jaminannya kalau hukum nggak tegak? Emang kalau orang lain bebas dari korupsi? Karena yang namanya konco bisa saja, koncoisme dalam arti keluarga atau koncoisme dalam arti partai yang korupsi, teman separtainya. Kan nggak jaminan kalau nggak tegak. Keduanya, memang ada pendidikan moral politik, etika politik. Kalau di Jepang itu kan etika lebih tinggi dari hukum. Kalau orang sudah merasa nggak pantas karena reputasinya jelek, walaupun hukum nggak maju, dia udah mundur duluan kan? Iya, seperti kita tahu Pak, keputusan MK ini kan memang memicu pro dan kontra. Lalu apa ada masukan lain dari Pak Komar sendiri untuk meredam pro dan kontra ini? Ya, diekspos aja, rakyat harus kritis, parpol itu yang kalah, itu harus menjadi oposisi untuk mengkritisi, jangan diserahkan pada hukum. Kan sekarang ada era keterbukaan informasi publik. Jadi pengawasan dari masyarakat ditingkatkan kalau hukum itu tumpul. Tapi apapun yang harus ditegakkan itu hukum dan etika. Ada memang dinasti-dinasti yang korup, tapi ada juga kan kekerabatan yang memang bagus-bagus juga ada kan. Tapi kalau toh bukan dinasti, partai juga korup yang nggak punya dinasti kok. Demikian Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat, saya Kori Lumenta.